Bagaimana hukumnya orang yang menahan buang air di saat sholat? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim beliau bersabda, la salata bi hadratit ta'am wala mimman yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang hendak salat sementara makanan telah siap dihidangkan, siap untuk disantap. Dan tidak ada salat bagi orang yang menahan dari dua hal. Menahan dari buang hajah, buang air kecil atau buang air besar. Nah, maka apabila seorang menahan dirinya, maka sebaiknya dia membatalkan sholatnya. Nah, namun apabila dia menahan, dia tetap menahannya. Ya, namun dia tetap menyempurnakan rukun-rukunnya, rukun-rukun sholat dan kewajiban-kewajiban sholat. Maka dia telah melakukan perbuatan yang makruh dan sholatnya sah. Namun kalau dia menahan menyebabkan dia meninggalkan rukun dari rukun atau kewajiban-kewajiban sholat, maka sholatnya batilah, sholatnya batal dan dia harus mengulangi sholatnya.